Selamat siang Pak Arifin. Siang Ibu. Silakan. Ya kalau memang menurut berita PPATK itu memang ada penyelewangannya ya. Kalau KPK masuk ya wajar aja ya. Memang harus diperiksa itu uang segitu besar dikelola ratusan miliar tidak jelas ya. Memang sih kalau namanya KPK kan memang sudah sebenarnya mungkin udah mau masuk dari dulu ya, cuma nggak dapat kuncinya aja. Nah ini begitu dapat laporan ya, menurut saya ini kesempatan emas antar koruptor lagi nih di departemen itu. Karena kan memang dari dulu sudah ibaratnya udah kayak angin ini aja ya, angin lamiri aja bahwa di sana tuh banyak banyak penyelewengan. Tapi karena departemen agama nggak ditaati, tapi ya kalau saya bilang ini dia tetap duit ya, agama ya tetap agama. Mereka mempermainkan uang untuk ibadah itu dengan yang tidak jelas ya, menurut saya sih mereka harus ini ya, mereka harus diperiksa. Kalau memang korupsi ya tangkap aja, pasti penjara. Mungkin gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Rizin. Pak Bambang. Iya, siap. Iya, silakan Pak. Nampaknya gampang untuk kita kalau mau dapat uang ekstra di Indonesia, punya jabatan, plus nomor dua, kaitkan proyek kita dengan segala sesuatu yang berbau-bau agama. Itu dipercaya banget sama Bang Kadesan. Terima kasih. Oke. Siang, Bu. Siang, Bapak, silakan. Iya, Bu. Itulah, kadang-kadang orang ya memaksa-maksakan diri, cari uang yang banyak, cari gelar gitu loh. Ya sebenarnya kan ajarannya kan masih baik kalau gelar-gelar gitu, hanya punya uang, saya punya gelar haji, ya apa gunanya gitu yo, pengertian mendalamnya tidak. Jadi itu kasihan juga, kadang-kadang pematuh gitu gak ada uang, gak dapat gelar haji, kasihan juga, mau dikorupsi, biarin aja. Terima kasih. Oke, okay. Pak Ali. Ya, selamat siang. Selamat siang, silakan Pak. Nah, ini kita bingung, maka mereka gak kasih ambal enggak. Lu saya beli ambal susah haji. Ya hanya untuk menutupi kasih ambal mata-mata itu aja. Oke. Pak Zainal, selamat sore Pak. Enak Pak. Iya Pak, silakan komentar Pak Zainal. Iya, aku kalau salah melihat di Departemen Agama itu di mana ya. Sekarang mau berangkat haji, udah setor uang 25 juta. Itu berangkatnya 10 tahun, ya kan? Kalau 10 tahun itu kalau buat modal dagang itu bisa dapat 100 juta itu kalau mau tahu. Makanya itu dananya pengelolaannya gimana. Departemen Agama mestinya kan orangnya jujur. Jadi orang-orang yang korup. Kalau masuknya itu dia katakan dia masuknya kalau kerja di situ itu. Pakai uang juga, kain juga, dan lain-lain. Oke Pak Zainal. Bapak Fred, selamat sore Pak. Selamat sore Pak Bendy ya. Iya Pak, silakan Pak. Pertama-tama saya bilang mudah-mudahan tidak betul itu ya. Tapi salahnya betul harus ditelusuri dengan tuntas. Ini untuk Kementerian Agama loh, bukan sembarangan ya. Jadi kalau itu kejadian kan itu sangat memalukan ya, dan sangat menjatuhkan juga segi kepercayaan pada Departemen Agama ini. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Fred. Bapak Dibio. Ya, jawabnya cuma satu, organisasi dan milik negara dalam hal ini masalah keuangan tidak jelas sehingga terjadilah begitu. Oleh karena itu perlu diatur, menurut bank itu siapa, ini rekeningnya siapa dan sebagainya. Kalau tidak jelas bahwa rekeningnya itu lebih baik bank menolak sehingga mereka itu akan tidak bisa menyimpannya di dalam bank sehingga akan kesulitan sendiri gitu loh. Jadi di sinilah organisasi manajemen keuangan dari Departemen Keuangan untuk penyimpanan para nasabah uang di bank itu tidak jelas. Karena itu harus diperjelas oleh Departemen Keuangan mengenai persyaratan-persyaratan sehingga rekening-rekening itu tidak akan tanpa nama, tanpa alamat yang jelas, milik siapa dan sebagainya. Terima kasih. Terima kasih Pak Dibio. Selamat datang Pak Leo. Selamat malam Bu. Iya Bu, itu 80 triliun itu dananya besar ya. Itu sih bong-bong tersisa gitu. Buat dapat satu gelar aja sekian banyak orang, 80 triliun itu bong-bong tersisa. Mendingan harus disaring dan uang itu memang dikelola saja gitu. Kalau yang mau naik haji disaring dulu benar-benar udah bagus. Memang baru dikasih naik haji, kalau nggak dikelola saja. Sayang tuh bong-bong tersisa. Paling ditanya alhamdulillah insya Allah ya udah gelar haji. Itu memang kelewatan juga sih. Terima kasih. Ya, 633-9160 silahkan. Selamat malam Pak Rizal. Selamat malam. Silahkan Pak Rizal. Jadi begini Bu, kalau menurut hemat saya ya Bu ya, kan pemerintah itu kalau ada masyarakat yang ingin naik haji itu kita diminta untuk menyetorkan dana lebih dahulu ya. Nah, sementara kita mesti antri bertahun-tahun. Sebaiknya itu yang antri itu hanya nama aja gitu, Bu. Nah, duitnya disampaikan kepada pemerintah kalau memang sudah fix dia masuk dalam kuota gitu. Jadi jangan dikumpulin dulu uang, akhirnya banyak terjadi kekacauan-kekacauan kayak begini, Bu. Gitu. Itu masukan saya, Bu. Ya, terima kasih, Pak Herianto. Ya. Kalau saya berpendapat begini, inilah bukti bahwa lemahnya hukum kita di Indonesia. Kita yang mengagung-agungkan bahwa untuk HAM atau segala, tetapi kita tidak bisa tegas dalam untuk hukum ya. Kenapa koruptor-koruptor tidak kita berikan hukuman mati? Jadi mereka juga boleh jerah. Karena selama ini kita lihat koruptor cuma dihukum 4-5 tahun dengan nilai uang dan korupsi besar sekali, miliar keluar, mereka masih bisa tetap kaya gitu. Jadi mohonlah kepada DPR itu, bisa nggak mereka juga membuat undang-undang untuk hukuman mati bagi koruptor. Terima kasih. Ya, Pak Yanto. Iya. Silakan Pak Yanto. Diawali dengan niat baik, diselesaikan dengan arif, cerdas, berkebenaran. Itu diaudit aja gitu. Diaudit lalu kita minta siapa yang independen, hakim yang independen gitu. Kalau misalnya mau lagi betul-betul independen, mau dari luar negeri juga boleh gitu. Jadi diselesaikan dengan diam baik lah, bukan dengan niat jahat gitu. Kriminal-kriminal itu juga dihukum dengan baik budi gitu, nah, bukan dengan niat yang hati yang gak bagus gitu. Pikiran jernih, emosi adem, diselesaikan dengan tarif dan berkebenaran, bukan yang jahat dosa gitu. Ya, gitu aja. Terima kasih. Pak Didi. Selamat malam. Silakan Pak Didi. Terima kasih. Saya pikir ini kesalahan DPR lagi yang terbesar. Dia yang mengawasi, menentukan undang-undangnya, caranya, sistem dan pengawasannya. Lagi-lagi rakyat dibuat susah oleh karmanya. Belum berangkat sudah harus bayar dan antri nunggu 13 tahun. Bayangin orang-orang desa itu jual sapi, jual sawah, ujungnya hanya dipakai untuk nyuapin orang-orang yang ada di dewan. Terima kasih. Ya, terima kasih.